بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. باب 5، tata cara menguburkan jenazah. Sama dengan tata cara mengafani dan memandikan, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Tata cara wajib adalah menguburkan jenazah dengan kedalaman yang cukup. Nah, menurut Ibnu Utsaimin, kedalaman yang dianggap cukup melaksanakan kuburan yang wajib, kedalaman yang dianggap menghalangi binatang buas mengganggunya dan memakannya. Nah, juga ditambahkan di buku Asyarul Mumti' oleh beliau, kedalaman yang akan menghalangi bau mayat keluar dari kuburan. Nah, ini kriteria yang disebutkan oleh fuqaha Hanabilah. Nah, di sana ada juga kriteria-kriteria lain yang disebutkan tambahan dalam 142 dalam kitab Al-Majmu'. Kriteria yang lain yang disebutkan adalah kedalaman yang akan menghalangi atau menyulitkan siapa saja yang bermaksud membongkarnya untuk mencuri kain kafannya. Nah, tersimpulkan 4 kriteria kedalaman kuburan yang merupakan faedah dan tujuan yang wajib terpenuhi, yaitu yang pertama menghalangi dari gangguan binatang buas, yang kedua menghalangi bau mayat keluar dari kuburan, yang ketiga menghalangi aliran air normal membongkar dan menyeret mayat keluar dari kuburan, yang keempat menghalangi atau menyulitkan siapa saja yang bermaksud membongkarnya untuk mencuri kain kafannya. Nah, baik. Kemudian jenazah menghadap kiblat. Jenazah menghadap kiblat. Al-Utsaimin menyatakan wajib menguburkan jenazah dengan posisi tubuhnya menghadap kiblat. Nah, berdasarkan pendapat ini, dan ini mazhab Hambali, ini yang dibenarkan pada mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Berdasarkan ini, jika jenazah dikuburkan tidak menghadap kiblat, kuburan harus dibongkar untuk menghadapkannya ke kiblat. Selama, ini dengan syarat tidak dikhawatirkan mayat akan terkoyak karenanya. Jika berpendapat wajib. Ada pendapat lain mengatakan jenazah menghadap kiblat, yang di dalam lahatnya, dalam kuburannya, dihadapkan ke kiblat, itu tidak wajib tetapi sunnah. Nah, tata cara sunnah. Pertama, halaman 143. Semakin dalam semakin utama. Ya, jadi kalau sudah memenuhi kriteria kedalaman yang wajib yang telah dipelajari tadi, 4 tujuan tersebut, lebih dari itu semakin dalam semakin utama. Nah, adapun batas kedalaman tertentu yang dijadikan kriteria yang dianggap lebih utama, di sini tidak ada dalil ya yang menentukan hal itu, yang menunjukkan hal itu. Nah, tetapi seperti disebutkan di sini halaman 144, yang mengatakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin lebih kuat karena tidak ada dalil yang menunjukkan batas kedalaman tertentu yang disunnahkan. Kendati pendapat ini tidak membatasinya dengan kedalaman tertentu, tetapi tidak lebih dari batas ukuran tubuh. Karena kedalaman seukuran tubuh saja sudah dianggap memberatkan dan keluar dari kelaziman. Ya, jadi jangan lebih dari batas ukuran tubuh. Baik. Kedua, halaman 145, lahat lebih utama. Ya, dalam penguburan lahat lebih utama. Di sini disebutkan ada 4 hadis yang menunjukkan lahat lebih utama. Nah, diantaranya hadis yang pertama yang disebutkan di sini, ketika Nabi SAW wafat di Madinah, ketika itu ada 2 orang ahli gali kubur. Ada yang ahli membuat lahat, ada yang ahli membuat syak. Ya, syak itu akan diterangkan nanti. Nah, apa itu syak? Lahat, seperti yang kalian tahu, itu di dasar kuburan, di dindingnya digali lagi ke dalam, biasanya di arah kiblat. Nah, itu lahat. Kalau syak itu di tengah, dasar kuburan di tengah. Itu kalau tanahnya berpasir khawatir runtuh, maka hindari lahat, tapi syak di dasar kuburan di bagian tengah, digali lagi ke bawah. Nah, ketika itu ada 2 ahli, ada yang ahli membuat lahat, menggali kubur lahat, ada yang ahli menggali kubur syak. Kata sahabat, kita meminta pilihan kepada Rabb kita. Ya, kita meminta kedua ahli kubur itu untuk berlomba menggali. Siapa yang lebih duluan selesai, maka itu yang kita pilih. Ternyata penggali lahat lebih duluan, maka Nabi SAW dikuburkan di lahat. Nah, dan hadis yang lainnya, ada 4 hadis disebutkan di sini. Ya. Hadis yang keempat, nah, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat. Bisa dilihat lengkapnya hadisnya di sini. Nah. Hadis yang ada menunjukkan bahwa yang dipilih oleh Rasulullah adalah lahat. Ini yang terpilih untuk Rasulullah. Nah, dan ini menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah lahat. Nah, pada hadis yang keempat, hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Nah, lahat untuk kita dan syak untuk selain kita. Nah, apa yang dimaksud lahat? Lihat keterangannya. Lahat adalah liang melintang yang digali di bagian dasar dinding kuburan. Yang lebih utama adalah menggali lahat di bagian dasar dinding kuburan arah kiblat. Boleh juga membuat lahat pada dinding arah belakang kiblat. Liang kuburan seperti ini dinamakan lahat karena liang tersebut melintang pada dinding kuburan. Jadi kalau kita menggali kuburan seperti ini misalkan, ya, maka dianggap ini misalkan lubang ini yang kita gali. Ini bagian dasar ini. Ya. Nah, di sini di bagian dasar ini. Di bagian dasar sini digali ke dalam. Ya, kita ambil yang arah kiblat. Digali ke dalam, nanti jenazah dimasukkan di situ, mayat dimasukkan di situ. Baik. Ketiga, syak boleh jika ada kebutuhan. Syak adalah liang melintang pada bagian tengah dasar kuburan. Nah, pada dasarnya syak boleh. Dan ini ditunjukkan oleh hadis tadi yang kita lewati. Di masa Nabi SAW ada dua ahli penggali kubur. Ada yang ahli membuat lahat, ada yang ahli membuat syak. Seperti ini. Misalkan ini dasar kuburan ini. Dasar kuburan ini kita sudah gali. Nah, maka di dasar kuburan di bawah dibuat syak seperti ini. Masukkan di sini. Kalau lahat tadi kan di sini di dinding arah kiblat di bagian dasar, nah, di bagian sini digali. Nah, seperti yang dilakukan kaum muslimin biasa kalian lihat itu. Nah, ini biasanya dipilih syak ini kalau memang struktur tanah itu berpasir, khawatir runtuh, kalau dibuatkan lahat maka dibuat di tengah seperti ini, dibuat syak. Nah, keterangannya bisa dibaca lengkap di sini. Nah, halaman 149, masalah pertama, siapa yang disyariatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan? Nah, di sini disebutkan An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan Al-Albani menegaskan bahwa yang disyariatkan melaksanakan kewajiban masukkan jenazah ke dalam kuburan adalah kaum lelaki, tidak kaum wanita. Ya. Dan disebutkan ya, ada tiga alasan. Yang pertama, memang ini yang dikenal, hal ini yang dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Kaum lelaki yang melaksanakannya. Yang kedua, nah, di sini disebutkan yang pertama tadi, yang terdahulu yang menunjukkan itu hadis Anas bin Malik. Penguburan Ummu Kulthum diserahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Talhah. Padahal hadir pula saat itu saudarinya itu Fatimah dan kerabat wanita lainnya. Tapi diserahkan kepada laki-laki. Yang kedua, kaum lelaki lebih kuat daripada kaum wanita. Yang ketiga, jika kaum wanita melaksanakan kewajiban itu berisiko akan tersingkap sebagian dari bagian tubuhnya yang merupakan aurat di hadapan kaum lelaki selain mahram, sedangkan hal itu haram. Nah, siapa yang dikedepankan untuk turun ya ke kuburan untuk memasukkan jenazah ke lahat? Yang terdekat dari kalangan kerabat. Jadi yang terdekat dari kalangan kerabatnya itu yang didahulukan. Dia yang turun. Yang terdekat dari kalangan kerabat yang menguasai tata cara penguburan jenazah. Dengan syarat dia menguasai ilmu penguburan jenazah. Nah, dalilnya ayat 75 dari surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, kerabat itu sebagian lebih berhak terhadapnya, yakni terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Nah, halaman 150, telah datang pula riwayat bahwa yang menguburkan Rasulullah SAW adalah Ali, Abbas bin Abdul Muttalib dan Al-Fadl bin Abbas. Dan Salih maula Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau jenazahnya wanita? Siapa lelaki yang menguburkannya? Nah, di sini paragraf kedua halaman 150, Ibnu Qudamah menukil tidak ada perbedaan pendapat bahwa untuk penguburan jenazah wanita didahulukan kerabat terdekat yang merupakan mahramnya. Baik. Namun, jika kerabat atau suaminya Nah, jadi setelah penyebutan tadi bahwa didahulukan kerabat terdekat yang merupakan mahramnya, kemudian setelahnya disebutkan bahwa hadis Aisyah yang telah disebutkan pada bab hukum-hukum pemandian mayat menunjukkan boleh bagi seorang suami menguburkan jenazah istrinya. Ketika Nabi pulang dari pekuburan Baqi' mengatakan kepada Aisyah, kalau kamu yang duluan meninggal, apa rugimu kalau aku yang memandikanmu, mengafanimu dan menguburkan. Menunjukkan suami boleh dia menangani penguburan istrinya. Namun jika kerabat atau suaminya telah, perhatikan ini, namun jika kerabat atau suaminya telah melakukan senggama dengan istrinya di malam hari itu, dia berhubungan dengan istrinya di malam hari itu, tidak disyariatkan, yakni tidak disukai baginya menguburkan jenazah dan dikedepankan selainnya walaupun bukan mahram. Nah, jadi kalau ada mahram-mahramnya tapi tadi malam tadi mendatangi istrinya, suaminya ya ada tapi malamnya mendatangi istrinya, bagaimana bisa? Nah, dia punya istri lain. Nah, maka tidak disukai dia yang menangani. Maka tetap didahulukan laki-laki yang lain meskipun bukan mahram, tetap dia yang didahulukan. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Anas bin Malik meriwayatkan, aku menyaksikan pemakaman putri Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW sedang duduk di tepi kuburan. Lalu aku melihat kedua mata beliau berurai air mata. Lantas beliau bersabda, apakah di antara kalian ada yang tidak menggauli istrinya tadi malam? Abu Talha berkata, aku. Rasulullah SAW bersabda, turunlah ke kuburannya. Abu Talha kemudian turun ke kuburannya dan menguburkannya. Nah, kemudian masalah berapa jumlah orang yang turun ke kuburan. Nah, ini halaman 151, paragraf terakhir. Adapun mengenai jumlah orang yang menguburkan, Al-Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak ada penentuan dari sunnah Rasulullah SAW. Hal itu tergantung keadaan mayat dan kebutuhan penguburannya. Biasanya 3 orang cukup ya. Nah, 3 orang misalnya cukup. Tapi kalau misalkan, andaikan jenazahnya posturnya besar, tinggi, berat, nah mungkin butuh sampai 4 orang misalnya, berarti turun 4 orang. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau anak kecil palingan 2 orang sudah cukup. Nah, tergantung kebutuhan. Kemudian masalah kedua, tata cara menurunkan mayat ke kuburan. Tata cara menurunkan mayat ke kuburan. Disunnahkan menurunkan jenazah ke kuburan dengan cara menurunkannya dari arah kaki kuburan menurut posisi jenazah dalam kuburan, dimulai dengan menurunkan kepalanya hingga seluruh tubuhnya masuk untuk kemudian diletakkan dalam liang lahat. Misalkan ini kuburan ya, menghadap ke kiblat di atas lambung kanan, berarti kepalanya di sini ya. Kaki di sini. Ya, berarti dimasukkan dari arah kaki sesuai posisinya dalam kuburan. Berarti dari sini dimasukkan, disisipkan dari sini. Kepalanya duluan dimasukkan. Jadi yang menangani sudah ada yang menunggu di dalam kuburan. 3 orang misalkan berdiri di bawah, dimasukkan kepalanya duluan, disambut dari bawah, diambil, sisipkan masuk. Nah, masuk. Ya. Sudah diterima oleh orang yang ada di dalam kuburan. Nah, dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Yang menunjukkan bahwa ini sunnah. Hadisnya lengkapnya bisa dibaca di sini. Nah, kemudian di sini pada halaman 153 kami nukil keterangan ulama Ibnu Kunama dan Al-Lajnah Daimah bahwa ini tadi sunnah. Tetapi andaikan posisi kuburan itu sulit untuk mengamalkan sunnah ini. Misalkan ini di tepi, di sini sudah tembok misalkan. Hah? Di sini tembok, kuburannya di sini. Kalau mau mengamalkan ini tidak mungkin kan? Terbentur. Nah, maka sesuai keadaan dia dimasukkan dari arah mana yang paling mudah. Ya jangan dipaksakan harus dari sini. Nah, ini ada keterangannya di sini bisa dibaca. Naam, dari naam Ibnu Kunama dan Al-Lajnah Daimah. Masalah ketiga, hukum menutupi kuburan dengan kain saat mayat diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Maksudnya ini. Jadi ini misalkan kuburan, ya. Saat mayat diturunkan ke kuburan, ya, ada kain yang dibentangkan di atas. Ada misalnya satu empat orang di sini, satu orang memegang sudut di sini, satu orang di sini, satu orang di sini, nah, memegang menutupi, ya, lubang kuburan ini dari atas. Kemudian mayat diturunkan. Apa hukumnya ini? Jika jenazah yang akan dikuburkan adalah wanita, ulama mengatakan mustahab, sunnah menutupi kuburan dengan kain saat jenazah diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Alasannya, hal itu lebih menjaga jenazah wanita yang sekujur tubuhnya merupakan aurat dari pandangan umum. Sedangkan terkadang lekuk-lekuk tubuhnya tampak terbentuk dari balik kain kafan saat diturunkan dan diletakkan dalam liang lahat. Dengan cara ditutup seperti itu akan menjaganya dari pandangan orang umum. Alasannya jelas ya. Nah, adapun mayat laki-laki, bagaimana dengan mayat laki-laki? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat mustahab seperti mayat wanita, ya. Ada yang berpendapat makruh dengan alasan itu menyerupai perlakuan terhadap mayat wanita. Nah, padahal tidak butuh dilakukan seperti itu. Nah, di sini diriwayatkan atsar mauquf ya dari Abdullah ibn Yazid. Dari Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengingkari hal itu. Beliau mengatakan bahwa itu hanya dilakukan untuk laki-laki. Kata dia, ini jenazah laki-laki. Nah, ini jenazah laki-laki. Nah, jadi beda. Jangan disamakan dengan jenazah wanita. Nah, kesimpulannya lihat halaman 156. Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin merojihkan pendapat yang mengatakan makruh. Jadi jenazah laki-laki makruh digitukan, tidak usah digitukan. Nah, ya, ini yang benar insyaAllah. Adapun jenazah wanita memang dibutuhkan karena itu tadi alasannya. Nah, khawatir lekuk tubuhnya terlihat. Nah, aurat. Masalah keempat, bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Jadi bukan bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam kuburan ini tadi ketika dimasukkan, bukan di situ dibaca. Nah, terkadang orang kubur rame-rame, bismillah wa laminatu rasulullah, sahut-sahutan itu memasukkan. Nah, jadi bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Nah, bacaannya apa? Bismillah wa ala sunnati rasulillah, atau bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Dengan nama Allah, yakni dengan nama Allah memohon pertolongannya, ya. Dengan nama Allah di sini mengandung makna memohon pertolongan kepada Allah dan di atas agama syariat Rasulullah. Dalilnya hadis Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya disebutkan di sini. Nah, ya, yang memerintahkan membaca bacaan ini. Hadis ini tadi dari Ibnu Umar yang mengatakan jika kalian meletakkan jenazah-jenazah kalian dalam kuburan, bacalah ya bismillah wa ala sunnati rasulullah atau bismillah wa ala millati rasulillah. Ada riwayat marfu' disandarkan kepada Nabi sebagai ucapannya, ada riwayat yang mauquf. Ahli hadis berselisih pendapat mana yang benar, apakah itu sabda Rasulullah atau ucapan Ibnu Umar. Nah, kalau Al-Dhahabi Al-Albani membenarkan Al-Hakim, ya, bahwa itu marfu' sabda Rasulullah. Nah, yang lainnya Nasa'i Ad-Darqutni menguatkan riwayat yang mauquf. Nah, yang jelas ini dzikir yang dibaca, kesimpulannya, ya, andaikan itu mauquf dari Ibnu Umar, dari ucapan Ibnu Umar, maka ini dzikir yang kita baca. Nah, dan ini mazhab Hambali yang dipilih Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz bersama Lajnah Daim dan Ibnu Utsaimin. Kapan? Ketika dimasukkan ke lahat. Jadi yang membaca siapa? Yang di dalam, yang memasukkan ke lahat. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah masukkan. Nah, keempat, mayat diletakkan di atas lambung menghadap kiblat. Meletakkan jenazah dalam kuburan yang menghadap kiblat hukumnya diperselisihkan ulama. Apakah wajib atau sunnah? Sudah kita lewati tadi. Nah, adapun meletakkan jenazah di atas lambung kanannya hukumnya sunnah. Ulama sepakat, ya, bahwa meletakkan jenazah di atas lambung kanannya adalah tata cara sunnah. Seperti hanya posisi yang disunnahkan pada saat tidur. Nah, berbaring di atas lambung kanan. Dan tidak mengapa diletakkan di atas lambung kirinya. Jadi kalau di atas lambung kanannya, berarti kalau di sini posisi kepalanya di sini ya. Nah, yaitu di utara. Utara. Hah? Betul. Nah, kalau di atas lambung kirinya berarti posisi kepala di selatan. Nah, boleh. Tapi yang afdol posisi kepala di utara agar dihadapkan ke kiblat di atas lambung kanan. Nah. Syariat menguburkan jenazah, lihat halaman 158, syariat. Ya, paragraf di atas. Syariat menguburkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat di atas lambung kanannya hakikatnya seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla. Kata Ibnu Hazm, inilah amalan kaum muslimin sejak masa Rasulullah SAW hingga hari ini. Dan demikianlah keadaan setiap kuburan yang ada di permukaan bumi. Begitu. Nah, Asy-Syaukani mengatakan dalam Asalul Jarrar, hal ini merupakan sesuatu yang diketahui dalam syariat Islam tanpa butuh pendalilan lagi. Tidaklah seorang muslim meninggal sejak masa kenabian Muhammad SAW hingga hari ini kecuali dikuburkan dengan tata cara ini. Jelas ya? Nah, masalah pertama, jenazah dirapatkan ke dinding lahat. Ya. Ini hukumnya mustahab. Kenapa? Tujuannya, karena ini merupakan wasilah faktor penyempurna dalam menghadapkan jenazah ke kiblat. Jadi, ketika dimasukkan ke lahat, ya, dihadapkan ke arah kiblat, di arah sambung kanan, rapatkan ke dinding lahat. Nah, rapatkan supaya tidak tersung. Hah? Bukan supaya tidak tersungkur ke depan. Kan itu kan kalau dia rapat. Hah? Hah. Ini. Ya. Anggaplah ini dalam lahat ini, anggaplah. Nah. Maka kita rapatkan. Semua sudah paham lahat ya? Iya, biasa dilakukan kaum muslimin. Nah, masukkan, rapatkan. Dengan cara dirapatkan seperti ini tidak akan tersungkur ke depan kan? Kalau tidak rapat, misalkan begini, ada renggang ini. Nanti bisa begini dia. Bisa tersungkur di atas wajahnya berubah posisinya nanti. Kalau dirapatkan begini dia akan tetap tetap menghadap ke kiblat di atas lambung kanan. Nah, Kemudian yang kedua, halaman 159, jenazah diganjal dari belakang. Nah, dengan bata, batu atau yang lainnya agar tidak terjatuh ke belakang. Ini mustahab. Karena merupakan wasilah faktor yang mendukung tercapainya sunnah ini tadi menghadapkan jenazah ke kiblat. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terbalik ke belakang punggungnya, maka di sini diganjal batu di belakang. Nah, menahan supaya tetap kokoh seperti ini. Pahami? Nah, masalah ketiga, melepas ikatan kain kafan. Ya. Disyariatkan melepas ikatan kain kafan. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada tata cara mengafani jenazah. Nah, jadi kalau sudah diletakkan dalam, sudah posisi seperti ini, ya, sudah diganjal, sudah siap, lahatnya ditutup, maka lepaskan pengikatnya. Nah, kemudian ditutup. Baik. Selanjutnya, di sini beberapa hal yang penting diingatkan untuk dihindari. Satu, halaman 189. Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal yang penting untuk dihindari. Satu, tidak disunnahkan meletakkan batu atau bata atau semisalnya di bawah kepalanya sebagai bantal. Menurut pendapat yang benar, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata dalam Majmu' al-Fatawa, hal itu tidak ada dalilnya, tetapi semata-mata kejahilan, kebodohan yang tidak berdasar. Ibnu Utsaimin juga punya fatwa dalam Asy-Syarh al-Mumti', ya, bahwa hal itu tidak ada, ya, dalilnya. Bahkan Ibnu Utsaimin di sini menukil, oleh karena itu sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Nah, diberi bantal di kepalanya. Nah, sebagian kalian pernah melihat ini? Hah? Iya. Enggak ya? Diberi bantal batu atau tanah? Enggak ya? Alhamdulillah. Mungkin, hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Mungkin di tempat lain. Nah, Al-Albani rahimahullah menegaskan itu bid'ah dalam ahkamul jana'is. Yang kedua, halaman 160, tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah yang telah terbungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat. Kalau ini sering banyak diberi makan tanah lagi. Nah, yang kami sampaikan ini bahwa tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah yang telah terbungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat, ini pendapat jumhur. Ini difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa dan Al-Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz dalam Fatawa Al-Lajnah. Karena yang tampak dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Baik jenazah laki-laki maupun wanita. Al-Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahkan berkata dalam Majmu' al-Fatawa, ini tidak ada dalilnya, semata-mata kejahilan yang tidak berdasar. Ayyib. Yang kelima, disunnahkan menutup liang lahat dengan bata. Nah, ini penjelasan tentang apa yang digunakan menutup liang lahat. Nah, di sini disebutkan disunnahkan menutup liang lahat dengan bata dan menutup celah-celah yang ada antara susunan bata-bata itu dengan tanah liat yang basah. Nah, ini pada pendapat Ahmad. Pada kebanyakan riwayat darinya, ini yang dianggap benar pada mazhab Hambali. Ini juga mazhab Syafi'i. Berdalil dengan hadits Sa'd bin Abi Waqqas riwayat Muslim bahwa Nabi SAW ketika dikuburkan lahatnya ditutup dengan bata. Dan bata yang dimaksud di sini adalah bata tanah liat yang disebutkan pada hadis, bata tanah liat yang tidak dibakar. Nah, baik. Di sini juga kami nukil Imam Ahmad juga menyukai menutup lahat dengan kosob yang beruas, yaitu bambu dan semisalnya. Ini yang biasa kita lakukan, ya, pakai bambu. Nah, papan. Di sini kami sebutkan ada sebagian ulama Al-Khiraqi dan Ibnu Qudamah mengatakan tidak disukai menutup lahat dengan sesuatu yang telah dibakar api dengan harapan agar jenazah tidak tersentuh api neraka. Tapi pendapat ini hasil ijtihad belaka dan tidak ada dalilnya, ya. Nah, Al-Lajnah Da'imah diketahui oleh Ibnu Bas berfatwa boleh menggunakan batako yang terbuat dari semen. Nah, tetapi lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar jika ada. Ibnu Utsaimin juga berfatwa lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar, tetapi jika butuh menggunakan yang telah dibakar api karena bata tersebut tidak kuat menahan timbunan dan akan pecah, itu tidak mengapa. Nah, jadi alhasil kesimpulannya, apa yang dipakai untuk menimbun lahat seperti fatwa Lajnah Da'imah yang diketahui Ibnu Bas. Di sini kami nukil. Dalam masalah ini, kata Lajnah, terdapat kelonggaran. Jadi tergantung pada apa yang ada, baik berupa bata, batu maupun kayu, ya, sebagai penghalang seperti yang disebutkan tadi. Biasanya masyarakat menggunakan apa? Papan, ya, bambu, papan, semisal itu. Nah, apa yang ada, apa yang termudahkan. Nah, sebagai penghalang antara jenazah dan tanah yang menimbun. Jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk itu, jenazah dikuburkan apa adanya dalam lahat, meskipun tertimbun tanah secara langsung, andaikan tidak ada. Nah, cari kayu, bambu, cari batu, tidak ada sama sekali yang bisa dianis, timbun aja. Nah, tapi kan ini hal yang jarang sekali terjadi, atau nah, hampir tidak terjadi. Baik, adapun caranya kalau syak bisa dibaca di sini. Nah, bagaimana caranya? Dinding-dinding liang tersebut, ya, halaman 162, liang syak menutupnya, dinding-dinding liang tersebut diberi bata yang mengitari jenazah, kemudian diberi atap dengan bata yang menutupi liang syak tersebut, dan hendaklah atapnya diangkat, ya, ditinggikan sedikit dari permukaan supaya tidak menyentuh jenazah. Celah-celah yang ada di antara sunambat tersebut ditutup dengan tanah liat yang basah. Jadi kalau syakkan di sini, di tengah, ya, masukkan di sini, dindingnya kita beri bata, kemudian kita tinggikan, kemudian kita beri atap supaya tidak menyentuh, agak tinggi dari ukuran ini, lebarnya jenazah. Nah, supaya tidak menyentuh badan itu, kemudian ditimbun. Nah, masalah halaman 163, hukum menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus seusai menutup liang lahat. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad mengatakan disunnahkan. Ini dirujukkan oleh Syaukani, As-Sunani, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Ada juga riwayat lain dari Al-Imam Ahmad mengatakan jika dilakukan hal itu baik, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Di sini ada hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW menyolati solat salah satu jenazah, kemudian beliau mendatangi jenazah itu dan menaburkan tanah dengan tangannya ke atas jenazah dari arah kepala 3 kali. Jadi setelah dikuburkan, ya. Nah, setelah menutup liang lahat, ini dilakukan setelah menutup liang lahat. Liang lahat sudah ditutup, kemudian mulai ditimbun. Nah, maka di sini menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan. Nah, pada hadis ini Nabi melakukan hal itu dengan tangannya ke atas jenazah dari arah kepala. Beliau melakukannya 3 kali. Hadis ini berselisih ahli hadis. Naam. Ada yang mengatakan hadis batil. Naam. Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan dia ahli di bidang ini, ahli penyakit hadis, mengatakan ini batil. Ini batil. Nah, dan didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ada hadis-hadis lain yang semakna dengannya, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis. Nah, di sini kami nukil keterangan Asy-Syaukani. Hadis-hadis ini saling menguatkan satu sama lainnya sehingga menunjukkan bahwa hal itu ada dasarnya dari syariat. Begitu pula menurut Al-Albani. Seandainya hadis Abu Hurairah memang benar berpenyakit lemah seperti kata Abu Hatim, gabungan hadis-hadis itu dapat saling menguatkan untuk dijadikan hujjah. Bahkan Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis Abu Hurairah tadi yang dihukumi Abu Hatim batil, justru Al-Albani mengatakan sahih. Nah, terus di sana ada hadis Athar Ali bin Abi Thalib. Athar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menaburkan tanah dengan tangannya pada kuburan Ibnu Al-Mukaffif, riwayat Al-Baihaqi. Sanadnya sahih. Disahihkan oleh Ahmad dan Al-Albani. Nah, jadi jika mau mengamalkan ini, berdasarkan keterangan yang kita dengar, itu dilakukan setelah liang lahat itu ditutup ya, dan sudah mulai ditimbun kuburannya. Nah, menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus. Kita ambil tanah kemudian kita taburkan ya, ke dalam kuburan. Nah, lihat akhir pembahasan halaman 164. Adapun membaca zikir pada setiap taburan yang dianggap baik oleh sebagian ahli fikih tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, jadi tidak ada yang dibaca. Nah, anda pernah mendengar ada apa baca? Ada yang dibaca kemudian ditaburkan. Nah, tidak ada dalilnya kalau itu. Baik. Oleh karena itu diingkari Al-Albani dan Al-Utsaimin. Membaca sesuatu ketika menaburkan diingkari oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Nah, halaman 165 bisa dibaca sendiri, peringatan menguburkan jenazah dengan peti adalah amalan tercela dan menyalahi sunnah. Lengkapnya bisa dibaca. Kemudian keenam, gundukan kuburan sejengkal dari permukaan bumi. Nah, jadi ini sunnahnya. Ya. Jadi kalau ini permukaan bumi, maka kuburan ini gundukannya sejengkal dari permukaan bumi. Nah, ini taksiran ya, sekitar ya kurang lebih sejengkal. Kenapa ditinggikan sejengkal? Nah, ini sebagai tanda bahwa ini kuburan. Dan ya, memang konsekuensinya kalau ditimbun akan permukaan kuburan ini gundukannya akan setinggi itu, karena kan di bawah sudah ada yang diambil tanahnya, lahat itu diambil dan naik ke atas. Kemudian sudah tidak sepadat awalnya. Jadi mesti ada gundukan. Nah, di sini pada halaman 167 disebutkan pada hadis Jabir riwayat Ibn Hibban dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani, kuburan Nabi SAW rufi'a qabruhu minal ard nahwan min shibr. Ditinggikan kuburannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Kuburan Nabi seperti itu. Nah, Ibnu Qudamah dan Al-Albani menyatakan bahwa tujuan kuburan diberi gundukan setinggi satu jengkal dari permukaan bumi untuk membedakannya dengan permukaan bumi lainnya yang bukan kuburan, agar mendapat perlakuan yang layak menurut adab-adab yang diajarkan dalam syariat dan tidak dihinakan dengan menginjaknya atau semacamnya. Nah, dengan ada gundukan kita tahu ini kuburan, supaya tidak ditendang, tidak diinjak-injak, tidak diduduki, tidak dikencingi, tidak buang hajat di situ. Nah, difahami? Nah, masalah pertama halaman 168, gundukan kuburan berbentuk musannam, melengkung seperti punuk unta. Nah, di sini ada riwayat Al-Bukhari. Kuburan Nabi seperti itu, musannam, seperti punuk unta. Ini pendapat Ahmad, Malik dan Abu Hanifah. Dirajihkan Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Jadi bentuknya begini. Seperti punuk unta, menggunduk begini. Nah, ini yang afdol. Kuburan Nabi seperti itu. Ya. Pendapat yang lain, lihat halaman 169. Asy-Syafi'i sebelumnya halaman 168. Naam. Kami katakan dengan demikian pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa disunnahkan berbentuk musattah, yaitu permukaannya datar seperti atap yang datar, ada pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis di atas. Jadi pendapat Asy-Syafi'i mengatakan rata, datar saja seperti, dan ini yang dianut oleh masyarakat kita. Iya kan? Kalian lihat kuburan-kuburan kaum muslimin di masyarakat kita, di negeri kita, datar kan begini? Gundukan gini, kemudian datar. Iya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, ini memang salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah yang dirojihkan Ibnu Qayyim Al-Albani dan Al-Utsaimin berdasar dengan hadis riwayat Al-Bukhari, kuburan Nabi musannam seperti punuk, jadi melengkung ini. Bukan datar gitu. Difahami? Baik. Masalah kedua, hukum peletakan nisan dari batu atau bata atau besi atau kayu dan semacamnya pada bagian kepala kuburan sebagai tanda pengenal kuburan. Jadi keterangan ini kita mengetahui bahwa tujuan nisan itu sebagai tanda pengenal kuburan. Agar kita mengenali ini kuburan siapa. Ini kuburan ayah saya, ini kuburan ibu saya, ini kuburan kerabat saya yang yaitu fulan. Dengan ini kita tandai. Nah, itu tujuan nisan. Nah, Al-Imam Ahmad berpendapat hal itu tidak mengapa. Ini yang dirojihkan Asy-Syaukani, Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad pada riwayat lain mengatakan sunnah. Nah, ini yang dirojihkan oleh Al-Albani. Nyalakan lampu. Dalil yang menunjukkan peletakan nisan di sini disebutkan hadis Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab, riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Nah, dan ada dua hadis lainnya menguatkan. Nah, hadisnya coba lihat. Ketika Uthman bin Mad'un meninggal, jenazahnya dikeluarkan lalu dikuburkan. Nabi SAW memerintahkan seseorang agar membawakan sebuah batu. Tetapi orang itu tidak mampu mengangkatnya. Berat batunya. Lantas Rasulullah SAW berdiri dan menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kata laki-laki yang mengabarkan kepadaku hadis ini dari Rasulullah SAW, seakan-akan aku sedang memandang putihnya kedua lengan Rasulullah SAW tatkala beliau menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya di sisi kepalanya. Bisa diangkat oleh Nabi SAW. Orang itu tidak bisa. Nah, kemudian meletakkan dan meletakkannya di sisi kepalanya. Jadi posisi lisannya di bagian kepala. Tancapkan di situ. Diletakkan di situ. Seraya bersabda, aku menandai dengannya kuburan saudaraku. Ya, sebagai tanda dengan itu dikenal, oh ini kuburan siapa? Tadi jenazah mayatnya Uthman bin Mad'un. Dan menguburkan ke sisinya siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Ya, dan nanti kalau ada kerabat yang meninggal, bagusnya kan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Ya, berdekatan sama kuburannya. Maka ini ditandai, oh ini. Nah, fulan, nanti istrinya meninggal, dekatnya. Nanti ada lagi saudaranya meninggal, dekatnya gitu. Dikenali kuburannya dengan ini tadi, nisan. Nah, berkenaan dengan nisan terdapat dua kesalahan yang dilakukan kaum muslimin. Yang pertama, dua nisan untuk kuburan laki-laki dan satu nisan untuk kuburan wanita atau sebaliknya. Dibedakan dengan cara itu. Yang menjadi dasar, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa apa yang ditemukan pada sebagian negeri membedakan antara kuburan lelaki dan wanita dengan cara meletakkan dua nisan untuk kuburan laki-laki dan satu nisan untuk kuburan wanita atau sebaliknya. Yaitu dua nisan untuk wanita, satu nisan untuk laki-laki, tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan Asy-Syaukani dan Al-Albani menegaskan bahwa meletakkan dua batu nisan pada kuburan wanita merupakan bid'ah. Ya. Yang kedua, meninggikan nisan lebih dari nisan-nisan sekitarnya. Ini juga tidak boleh. Ya. Jadi nisannya biasa, sama dengan nisan-nisan yang kuburan-kuburan yang ada sekitarnya. Di sini kami nukil fatwa Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail. Nah, karena itu masuk dalam larangan meninggikan kuburan. Nah, hadisnya disebutkan di sini, hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Masalah ketiga, apa solusinya apabila nisan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai tanda pengenal lantaran banyaknya kuburan di sekitarnya yang bernisan serupa? Ini kalau sudah banyak sekali kuburan, ya. Kalau kita cuma pakai batu biasa, di sampingnya juga begitu. Nanti lama-lama lupa sudah ini kuburan siapa. Padahal kita ingin tetap mengenal ini kuburan keluarga kita. Nah, sehingga sewaktu-waktu kita bisa ziarah, nanti ada yang meninggal kerabat dikuburkan di sampingnya. Nah, bagaimana caranya solusinya? Solusinya adalah, halaman 172, membuat tanda pengenal kode tertentu pada satu lempeng kulit atau semacamnya lalu ditempel pada nisan, tempel di situ, tandai kode apa gitu sebagai tanda. Nah, ini dinyatakan oleh sebagian ulama dan dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kata Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Ar-Rasail, apabila ini sudah mencukupi, tidak butuh menulis nama pada nisan. Sementara itu Asy-Syaikh Al-Albani membolehkan untuk menulis nama jenazah pada nisan sebagai solusinya, tetapi tidak lebih dari sekedar nama jenazah. Ya, jadi jangan panjang-panjang. Ya, tambah lagi gelarnya, sebutkan semuanya di situ. Ya, hajinya segala disebutkan. Tanggal profesor, insinyurnya, ininya disebut, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya lengkap. Ibn Al-Albani membolehkan, ini kalau memang sudah, itu tadi, sebagai solusi untuk bisa betul-betul dikenali, namanya saja. Namanya saja. Tidak ada yang lain. Oh ini, disebut, lihat namanya, oh namanya fulan. Nah, berarti ini. Nah. Ini pendapat Al-Albani. Tapi kami katakan di sini, solusi pertama lebih selamat. Yaitu, hindari menulis. Pakai kode saja, ada kode yang ditempelkan di situ. Nah, tetapi tidak mengapa insyaallah menempuh solusi yang disebutkan Al-Albani, tapi sebatas nama. Ini masalahnya terkait dengan adanya larangan menulisi kuburan. Nah. Yang keempat, masalah keempat, hukum menyirami gundukan kuburan dengan air agar tanah gundukannya menjadi padat dan rapat sehingga tidak berhamburan. Nah, ini bisa dilakukan. Ya, mustahab menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, ini juga salah satu fatwa Ibnu Baz. Karena itu merupakan faktor agar gundukan kuburan tetap terjaga dan tidak berhamburan. Nah, jadi dipadatkan, disirami untuk dipadatkan supaya tidak berhamburan. Nah. Tetapi perhatikan, atau sebelum itu masih kelanjutan, riwayat lain dari Al-Imam Ahmad mengatakan hal itu tidak mengapa. Ini fatwa lain Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Kami katakan di sini barangkali ini yang terbaik untuk dikatakan dalam masalah ini, yakni tidak sampai dikatakan mustahab, ya. Tidak sampai dikatakan mustahab, tetapi boleh dilakukan. Tidak mengapa. Nah, perhatikan halaman 173, akhir pembahasan masalah keempat ini, tidak ada tata cara tertentu dalam menyiraminya, karena semata-mata tujuannya menjaga agar tanahnya tidak berhamburan. Maka dari itu, mengamalkan tata cara tertentu dengan keyakinan hal itu lebih utama akan menjerumuskan dalam bid'ah. Seperti bid'ah madhab imamiyah dari kalangan Syiah Rafidhah, memulai dari bagian kepala, lalu diedarkan mengitari kuburan, kemudian sisanya disiramkan di bagian tengah kuburan. Nah, Ini bid'ah kata Al-Albani. Nah, itu tidak boleh jadi bid'ah. Jadi disiram saja maksudnya hanya untuk memadatkan saja sebenarnya supaya tidak berhamburan. Nah. Itu tidak ada sudah kalau bunga sudah. Nah. Itulah. Ya, itu semua butuh diluruskan. Nah, Al-Utsaimin mengingatkan bahwa keyakinan sebagian orang awam bahwa hal itu akan mendinginkan jenazah dalam kuburannya juga tidak ada dasarnya. Ada yang berkeyakinan begitu? Nah, jadi masalah ini kalau memang bisa dihindari, artinya kita gundukannya itu kita jaga, kita padatkan tanpa harus menyirami, mungkin dihindari. Mengingat ini tadi masyarakat melihat salah faham, dikira oh sama salafiyun juga itu di sana nyiram juga, padahal beda. Nah, kita tidak ada padahal tertentu, tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, kemudian masalah kelima, hukum menaburkan batu kerikil di atas gundukan kuburan agar gundukannya tidak berhamburan. Ini salah satu cara untuk menjaganya. Taburi batu kerikil, ya, untuk menjaga supaya tidak berhamburan, tanpa menjadikan gundukannya melebihi satu jengkal dari permukaan tanah. Secukupnya saja. Nah, pada mazhab Syafi'i ini dianggap mustahab. Juga ini salah satu fatwa Ibnu Baz. Nah, tapi Ibnu Baz punya, Syekh bin Baz punya fatwa yang lain mengatakan boleh dilakukan, tidak mengapa. Beliau tidak mengatakan mustahab. Nah, yang mengatakan barangkali ini yang terbaik. Yani kita tidak mengatakan mustahab, tetapi tidak mengapa kalau mau dilakukan untuk menjaga supaya tidak berhamburan. Nah, kemudian masalah pembahasan berikutnya dalam 1:4, tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sejengkal, ya, ada larangannya, tidak boleh, ini haram, dan tidak boleh membangun kuburan. Nah, ya, di sini disebutkan dalil dua hadis. Hadis yang pertama hadis Jabir riwayat Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW ayyujassasa al-qabru wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dilaburi kapur, ya. Jadi dilarang dilaburi kapur dan semakna dengannya dicet, diwarnai, dihiasi, disemen, diduduki dan dibanguni sesuatu. Nah, adapun dilaburi kapur, dibanguni sesuatu, ini semua termasuk pemuliaan yang akan menjadi wasilah mengarah ke syirik. Adapun diduduki sebaliknya menghinakan. Dan ini tidak boleh. Nah, diduduki atau diinjak. Nah, apalagi dikencingi dan itu terlarang. Nah. Baik, ada tambahan lafaz atau ditambah atasnya. Nah, itu tidak boleh. Dalil yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, "Hendakkah aku utus engkau atas sesuatu yang Rasulullah SAW telah mengutusku atasnya? Janganlah engkau membiarkan ada satu patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau membiarkan ada satu kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan kuburan di sekitarnya yang tingginya sejengkal." Nah, ini Ali bin Abi Thalib merintahkan ketika jadi penguasa, sebagaimana dia ditugasi oleh Nabi SAW. Nah, bukan berarti terus ada individu atau organisasi, ya, sana kemari bawa senjata, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, patung-patung dihancurkan sana sini, kemudian kuburan tinggi, bikin heboh, bikin fitnah. Nah, ini yang seperti ini tugasnya penguasa. Nah, repotnya, ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian kasus, nah, dihancurkan akhirnya dibuat lebih megah. Masalahnya bukan penguasanya memang yang melakukan. Ya, kalau sudah penguasa yang melakukan teruntangan, ya tidak ada yang bisa apa-apa. Nah, ini memang kewajiban penguasa. Nah, tapi yang dipetik dari sini sekarang bahwa menunjukkan bahwa kuburan tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal. Tidak boleh dibangun. Nah, ini merupakan apa? Pengagungan terhadap kuburan, dan ini akan menyeret kepada kesyirikan, ya, penyembahan terhadap kuburan nantinya. Nah, itu yang akan hendak dicegah. Dan yang benar dalam hal ini haram. Lihat halaman 176, ada yang memahami itu cuma larangannya cuma makruh, hanya makruh, dan ada yang mengatakan larangannya haram, yang benar haram. Nah. Tidak boleh melaburi kuburan dengan kapur atau selainnya. Nah, di sini disebutkan dengan kapur atau mewarnainya dengan cat dan semacamnya. Ya. Haram berdasarkan hadis Jabir yang telah dilewati tadi. Alasannya sama, karena itu adalah wasilah, yaitu pengagungan yang menjadi wasilah mengarah kepada syirik. Masalah halaman 177, tidak boleh menulisi kuburan atau batu nisan. Berdasarkan riwayat tambahan pada hadis Jabir yang telah lewat, ada tambahan riwayat bunyinya ayyuk taba alai, atau menulisinya, tidak boleh, dilarang. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Naam, hadisnya derajat sahih oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Al-Albani. Sama dengan khilaf sebelumnya, ada yang memahami larangan ini makruh, ada yang memahami larangan ini haram. Yang benar larangannya haram, ya, sama, karena ini hikmahnya dari segi, ya, untuk mencegah syirik, karena itu termasuk wasilah, ya, yang menyeret kepada kesyirikan. Tulisan yang dilarang disebutkan di sini, tulisan yang dilarang berupa satu, pujian dan sanjungan terhadap jenazah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua, identitas lengkap jenazah, nama ayahnya, nama kakeknya dan semisalnya, kemudian tanggal, bulan dan tahun kelahiran lengkap. Ya. Ayat Al-Qur'an atau semacamnya mengandung unsur pengagungan dan pujian terhadap jenazah. Ini semua terlarang. Nah, kemudian di sini kami bahas lengkap apa yang sudah kita lewati tadi, yaitu bagaimana kalau sebatas menulis nama sebagai apa tadi? Pengenal, karena banyaknya kuburan dan nisannya sama. Nah, Al-Albani membolehkan sebatas nama. Nah, kalau memang mau dilakukan berdasarkan ini boleh sebatas nama. Tapi jika mau menghindari ini, yang disebutkan Al-Fahimin apa? Pakai kode saja. Nah, yang dengan itu dikenali. Ketujuh, tiga waktu terlarang untuk penguburan jenazah. Di sini disebutkan hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, ya, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna aw an nakbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami melaksanakan salat dan menguburkan jenazah padanya. Naam, yang pertama saat matahari terbit hingga meninggi. Saat matahari tegak di pertengahan langit hingga bergeser ke arah barat. Dan yang terakhir, saat matahari condong untuk terbenam hingga terbenam. Nah, penjelasan tiga waktu ini secara lengkap bisa dibaca. Ya. Secara lengkap di buku. Lihat halaman 182. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum larangan tersebut, antara yang berpendapat haram dan yang berpendapat makruh. Yang rajih larangan tersebut, ya, apa? Haram. Jadi larangan menguburkan di waktu-waktu terlarang tersebut, larangannya bersifat haram. Ini pendapat Ibnu Hazm, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin pada kitab ini. Namun, perhatikan, boleh menguburkan pada waktu-waktu terlarang tersebut dalam kondisi darurat. Nah, Di sini kami nukil keterangan Al-Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram. Apa saja contoh kondisi darurat sehingga terpaksa dikuburkan di waktu-waktu terlarang tersebut. Contohnya jika kaum muslimin dalam kondisi terancam bahaya yang menakutkan sehingga terpaksa penguburan dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Pada musim hujan yang memaksa kaum muslimin melakukan penguburan pada waktu-waktu terlarang agar terhindar dari hujan. Di waktu itu reda hujan, di waktu itu lain hujan dan deras. Untuk menghindari, maka terpaksa dikuburkan di waktu terlarang. Pada saat panas matahari sangat menyengat di siang hari dan kaum muslimin tidak sanggup menahan panasnya matahari, jika penguburan ditunda hingga matahari bergeser ke barat, maka penguburan tetap dilakukan meskipun matahari sedang berada persis di pertengahan langit. Kalau ditunda sampai masuk zuhur dan seterusnya panas sekali, enggak kuat. Nah, makanya sudah meskipun pas di pertengahan langit di waktu terlarang, tetap dilaksanakan saja, cepat selesai. Nah, ini contoh kondisi-kondisi darurat yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah hukum penguburan di malam hari, ya, disebutkan di sini bahwa tampaknya Ibnu Utsaimin, penulis Ibnu Utsaimin di bukunya ini, membolehkan penguburan jenazah di malam hari. Nah, dan beliau menegaskan ini dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram, dan beliau memfatwakannya pada kitab Majmu' Fatawa Ar-Rasail. Boleh penguburan di malam hari. Ini juga dipilih oleh Ibnu Baz dan guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i. Ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ya. Mereka mengatakan boleh penguburan di malam hari selama dengan syarat pengurusan jenazah berupa pemandian, pengafanan dan penyolatannya terlaksana dengan baik dan sempurna. Ya, adapun kalau kesulitan karena tidak ada pencahayaan, ya, tidak ada listrik, tidak ada ini, dan sehingga misalkan pemandiannya bakal ada yang tidak terlaksana dengan baik, pengafanannya dan seterusnya, maka ditunda besoknya. Nah, adapun selama kewajiban, ya, pengurusan pemandiannya, pengafanannya dan penyolatannya terlaksana dengan baik dan sempurna, penguburannya bisa, ada pencahayaan yang cukup, tidak mengapa. Dan di sini disebutkan dalil yang menunjukkan itu, disebutkan di sini 4 hadis. Nah, bisa dibaca hadisnya secara lengkap di buku. Termasuk dalil yang ketiga yang disebutkan, Nabi sendiri dikuburkan di malam hari. Bisa dilihat di dalil yang ketiga. Nah, sahabat menyolati Nabi di hari Selasa, meninggalnya di hari Senin. Kemudian disolati di hari Selasa, kemudian dikuburkan di malam Rabu. Nah, ya, ada hal-hal yang membuat ini tertunda seperti itu. Nah, ini bisa dibaca di sirah. Nah. Dan kami juga nukil bahwa memang ada pendapat yang melarang penguburan di malam hari. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi pendapat pertama lebih kuat insyaAllah berdasarkan dalil yang ada. Yang kedelapan, terakhir, ya, mayat kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Ya. Jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Sebagaimana halnya jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum kafir. Ya. Kami nukil di sini keterangan Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Nah, orang Islam tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama orang Islam. Orang Islam dikuburkan di permakaman kaum muslimin, orang kafir dikuburkan di permakaman kaum kafir. Demikianlah perkaranya sejak masa Rasulullah SAW hingga masa sekarang. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan hal itu, hadis Bashir bin Al-Khasasiyah, hadisnya lengkap, bisa dibaca di buku riwayat Ahmad Al-Bukhari, Al-Bukhari pada kitab Al-Adabul Mufrad, Abu Daud, An-Nasa'i bin Majah dan yang lainnya. Hadisnya disahihkan Al-Albani Al-Wadi'i. Nah, perhatikan halaman 187. Menurut madhab Ahmad dan Malik, penguburan jenazah kafir hanya boleh ditangani oleh sebagian kaum muslimin jika tidak ada dari pihak keluarganya. Ya, tidak ada dari pihak keluarganya yang juga kafir seperti mayat itu yang menguburnya. maka terpaksa ditangani oleh kerabatnya yang muslim. Selama ada kerabatnya yang kafir yang menanginya, maka yang muslim ya tidak boleh ikut. Nah, apabila ada jadi keluarganya yang juga kafir seperti kafirnya jenazah itu, haram bagi kaum muslimin untuk menguburnya. Pendapat ini yang dipilih Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin. Ini dibenarkan oleh Al-Albani, tetapi beliau Al-Albani mengecualikan kerabat yang muslim. Ya. Jadi Al-Albani mengecualikan kerabat yang muslim. Al-Albani berpendapat disyariatkan bagi kerabat yang muslim agar mengurus penguburannya. Ini pendapat Al-Albani. Disyariatkan bagi kerabat yang muslim agar mengurus penguburannya tanpa disertai rasa cinta kepadanya. Ya, jadi baroknya tetap harus ada. Tapi boleh dia mengurus penguburannya. Al-Albani berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib tentang kematian ayahnya Abu Thalib. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Idhab fawari abak, berangkatlah kamu dan kuburkan ayahmu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis sahih disahihkan Al-Albani dan dihasankan oleh Al-Wadi'i. Nah, ini pendapat Al-Albani. Tadi kita dengar mazhab Ahmad dan Malik yang dipilih Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin apa? Tidak boleh. Termasuk kerabatnya muslim tidak boleh ikut-ikutan mengurusinya. Selama ada yang mengurusinya dari kerabatnya yang kafir. Nah. Kecuali kalau memang tidak ada, dia kafir, mati, tidak ada kerabatnya yang kafir. Yang kerabatnya yang ada muslim semua ya, terpaksa yang kerabat muslimin yang menangani. Ini mazhab Ahmad Malik, mazhab Ahmad Malik yang dipilih Ibnu Qudamah Al-Utsaimin. Kalau Al-Albani hampir sama dengan mereka, cuma Al-Albani mengecualikan apa? Kerabat muslim. Al-Albani berpendapat boleh. Kalau ada kerabat kafir yang mati, boleh kerabat muslim yang mengurusi penguburannya. Berdalil dengan perintah Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib mengurusi penguburan Abu Thalib. Tetapi ini dibantah oleh Ibnu Qudamah. Di sini halaman 188, Ibnu Qudamah menjawab hadis ini dengan berkata, apabila hadis tersebut sahih, menunjukkan bolehnya seseorang menguburkan kerabatnya yang kafir. Hal itu apabila ia khawatir jenazahnya membusuk atau termudaratkan jika dibiarkan. Ya, artinya mengarah kalau memang tidak ada yang menangani. Wallahu a'lam. Nah, jadi dalam hal ini hati-hatinya dihindari. Nah, kecuali memang tidak ada kerabat yang kafir yang mengurusinya, terpaksa kerabat yang muslim mengurusi. Nah, terakhir di sini terangkan pada kondisi jenazah kafir ditangani oleh seorang muslim, Al-Utsaimin penulis menyebutkan bahwa itu cukup dengan memendamnya di suatu tempat yang tidak bertuan, dipendam di dalam suatu lubang, lemparkan ke dalam sumur mati atau semisalnya, ya. Yakni kafir tidak bisa dimuliakan. Nah, ya. Dihinakan seperti itu. Abu Talha meriwayatkan bahwa Nabi memerintahkan pada perang Badar penguburan 24 tokoh kafir Quraisy, lalu mereka dilemparkan ke dalam salah satu sumur berlapis batu yang ada di Badar. Nah, muttafaq alaih. Wallahu a'lam. Dengan demikian selesai bedah buku kita sore ini. Ya, walhamdulillah. Hah? Oh gitu.